pokok harta kalian. La tadzlimun, kalian tidak menzalimi seorang pun. Wala tudzlamun, dan kalian tidak dirugikan sedikit pun. Yaitu utuh harta pokok milik kalian. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila orang yang berhutang itu ada kesulitan dalam pembayaran, fanadziratun ila maisarah, maka tangguhkan atau beri dia tangguh sampai dia diberi kemudahan dan kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian. Yaitu kalian menyedekahkan harta hutang itu, sebagiannya atau semuanya, itu lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya, yaitu apabila kalian mengetahui keutamaannya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan jagalah diri kalian dari siksa di suatu hari yang pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Itu siksa hari kiamat. Jaga diri kalian, pelihara diri kalian dari siksa pada hari kiamat nanti. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan balasannya apa yang telah dia kerjakan, ya, akan disempurnakan balasannya. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dirugikan. Masih tentang ayat-ayat riba. Kita kembali pada ayat yang ke-278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum kalian ambil apabila kalian benar-benar beriman. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, summa wajjaha al-khitab lil mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wa amarahum an yattaquhu wa yadharu ma baqiya min mu'amalatir riba. Dan Allah perintahkan mereka agar mereka bertakwa kepadanya, dan agar mereka meninggalkan sisa muamalah riba. Allati kanu yata'atawnaha qabla dzalik, yang dahulu mereka melakukannya sebelum diharamkannya riba. Wa annahum in lam yaf'alu dzalik, dan bahwasannya mereka apabila tidak melakukan itu, itu ayat yang selanjutnya, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Apabila kalian tidak melakukannya, yaitu tidak meninggalkan sisa riba yang belum diambil, kalian masih tetap mengambil dan memungut riba, maka yakinlah, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Maka jika kalian atau jika mereka tidak berhenti dari praktek riba, fa innahum muharibuna lillahi wa rasulih, maka mereka sesungguhnya telah memerangi Allah dan Rasulnya. Wa hadza min a'dham ma yadullu ala syana'ati riba, dan ini ya, perkara yang paling besar ya, yang menunjukkan buruknya riba. Haith ja'alal musirru alaihi muhariban lillahi wa rasulih, di mana Allah menjadikan orang yang terus menerus melakukan praktek riba, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasannya dia muhariban lillahi wa rasulih, dia memerangi Allah dan Rasulnya. Maka ini menunjukkan sangat buruknya riba, sangat jeleknya riba. Karena orang yang terus melakukan praktek riba, ya, setelah datang nasihat kepadanya, ya, maka dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tsumma qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tubtum, dan apabila kalian bertaubat, yakni minal muamalatir ribawiyah, yaitu bertaubat dari muamalah riba, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian pokok harta kalian, la tadlimun, ay la tadlimunan nas bi akhdir riba, kalian tidak boleh mendzalimi manusia dengan mengambil riba, wala tudzlamun, dan kalian pun tidak dizalimi, tidak dirugikan, bibakhsikum ru'usu amwalikum, bibakhsikum ru'usa amwalikum, kalian tidak dirugikan, yaitu kalian tidak dikurangi na'am harta pokok milik kalian. Harta pokok milik kalian tidak dikurangi. Fakullu man taba minar riba, maka setiap orang yang bertaubat dari riba, fa in kanat muamalatun salifatan, apabila muamalatnya adalah muamalat yang sudah berlalu, ya, muamalah yang sudah lewat, ya, falahu masalaf, maka bagi dia apa yang sudah berlalu, yang sudah berlalu biar berlalu, ya, wa amruhu mandurun fi, dan urusan dia, ya, mandurun fi, ya, ditangguhkan, ya, itu dilihat kembali dan diharapkan kebaikannya, ya, dimaafkan, hal yang sudah berlalu biar berlalu, ya, setelah turunnya atau setelah mengetahui haramnya riba maka berhenti dari situ, ya. Seketika itu juga, ya, jangan terus dalam amal praktek riba padahal telah datang nasihat kepadanya, ya. Maka jika amalan atau praktek riba tersebut sudah berlalu, ya, falahu masalaf, maka bagi dia apa yang sudah berlalu, ya. Wa in kanat muamalat maujudah, ya, apabila muamalahnya adalah muamalah yang ada sekarang, ya, itu ketika turunnya pengharaman riba, ya, di saat itu masih berjalan muamalahnya, maka wajib alaihi an yaqtasiru ala ra'si malih, maka wajib bagi dia untuk mencukupkan diri dengan harta pokoknya saja, atau dengan pokok hartanya saja. Wajib bagi dia, untuk hanya mengambil pokok hartanya saja. Apabila hutang piutang tersebut masih berjalan, cicilan masih berjalan, maka ketika telah datang haramnya riba, telah datang nasihat kepadanya, maka wajib bagi dia untuk mengambil pokok hartanya saja. Fa in akhadha ziyadatan faqad tajarra'a 'ala riba. Apabila dia mengambil tambahan lebih dari pokok hartanya, faqad tajarra'a 'ala riba, maka dia telah terjerumus ke dalam riba. Dia telah lancang masuk ke dalam praktek riba. Demikian kata Syekh rahimahullahu taala. Apabila muamalah riba tersebut sudah berlalu sebelum dia tahu haramnya riba, sebelum datang nasihat haramnya riba kepadanya, maka yang berlalu biar berlalu. Kewajibannya hanya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya jika dia benar-benar jujur taubatnya. Dan jika nasihat haramnya riba itu datang di saat dia melakukan praktek riba, memberikan pinjaman dengan bunga, maka hendaklah dia setelah dia tahu haramnya riba, hendaklah dia mencukupkan dengan pokok hartanya saja. Itu hendaklah dia hanya menghitung pokok hartanya saja, tidak memberikan bunga lagi. Karena dia telah tahu hukumnya. Dan jika dia masih mengambil bunganya, maka dia berarti masih lancang untuk melakukan praktek riba. Berarti dia muhariban lillahi wa rasulih. Dia orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, karena tidak meninggalkan sisa riba yang belum diambil, masih terus terjerumus ke dalam praktek riba, padahal telah datang peringatan kepadanya dan nasihat kepadanya. Fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Ini ancaman yang keras bagi mereka yang telah tahu haramnya riba tapi masih terus melakukan praktek riba. Maka dia terancam sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Wa fi hadhihi al-ayati bayanun li hikmatir riba. Dan di dalam ayat ini terdapat penjelasan li hikmatir riba, hikmah diharamkannya riba, ya. Wa annahu yatadammanu dhulma lil muhtajin bi akhdhi ziyadah. Bahwasanya riba itu mengandung kezaliman terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan, ya. Itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang dia gali lubang, tutup lubang, ya. Nah, perlu pinjaman dari orang lain. Dan riba mengandung kezaliman terhadap orang-orang yang miskin, ya. Yang meminjam harta kepada orang lain. Maka orang tersebut, ya, telah melakukan kezaliman kepada orang yang berhutang bi akhdhi ziyadah, dengan mengambil tambahan, ya, atau bunga, ya, dari pinjaman yang dia berikan. Wa tudha'afu ar-riba 'alaihim, bahkan dilipat gandakan ribanya kepada mereka. Ya. Terkhusus ketiga, nah, mereka belum mampu membayarnya di waktu yang telah na'am ditentukan, ya. Ditambah lagi besarnya bunga, besarnya riba, ya. Wa huwa wajibu indarihim, padahal na'am jika seseorang belum mampu untuk membayar, ya, wajib untuk diberi tangguh, nah, diberi waktu sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kelapangan kepadanya untuk membayar hutangnya. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah, dan apabila orang yang berhutang itu kesulitan untuk membayar hutangnya, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah dia tangguh sampai dia diberikan kemudahan. Ai wa in kana alladhi alaihi dain mu'siran, maknanya yaitu apabila orang yang berhutang itu mu'siran, kesulitan, walayakdir alal wafa, dan belum mampu untuk membayar, wajaba ala gharimihi an yundirahu ila maisarah, maka wajib bagi orang yang memberikan pinjaman, ya, untuk memberi tangguh, ya, kepada orang yang meminjam hartanya. Sampai kapan? Ila maisarah, sampai maisarah, sampai na'am orang yang berhutang tersebut diberi kemudahan atau kelapangan untuk membayarnya. Wa huwa yajibu alaihi idza hasala lahu wafa bi ayyi tariqin mubahin an yufiya ma alaihi, dan dia, ya, orang yang berhutang wajib, ya, apabila dia na'am telah memiliki sesuatu yang dapat untuk dia bayarkan sebagai na'am pembayaran hutang, ya, yajib alaihi idza hasala lahu wafa, wajib bagi dia untuk membayarnya jika dia telah mampu untuk membayarnya, bi ayyi tariqin mubahin, ya, dengan cara apapun yang mubah, yang boleh, ya, an yufiya ma'alaih, untuk dia menunaikan atau membayar hutangnya, ya. Wa intasaddaqa alaihi ghairimuhu, kemudian wa antasaddaqu khairul lakum, Dan apabila kalian bersedekah, maka itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Ay wa in tasaddaqu 'alaihi gharimuhu. Kata Syekh, apabila orang yang meminjamkan hartanya itu bersedekah kepada si peminjam, bi isqati dain kullihi aw ba'dihi, dengan menggugurkan hutangnya, dengan melepaskan hutangnya semuanya atau sebagiannya, fahuwa khairun lahu, maka itu lebih baik bagi dia, lebih baik bagi dia di dunia dan di akhirat. In kuntum ta'lamun, apabila dia mengetahui keutamaannya. Wa yahunu 'alal 'abdi iltizamul umuri syar'iyyah wajtinabul muamalatir ribawiyah wal ihsanu ilal mu'sirin ilmuhu bi anna lahu yawman yurja'u fihi ila Allah wa yuwaffihi 'amalahu wa la yadlimuhu mithqala dharrah kama khatama hadhihi al-ayah biqaulihi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian akan menjadi mudah, menjadi ringan bagi seorang hamba untuk berpegang dengan syariat dan menjauh dari muamalah-muamalah riba, dan mudah untuk berbuat baik kepada orang-orang yang kesulitan adalah ilmuhu, ilmunya, pengetahuannya, bi anna lahu yauman, bahwasannya dia memiliki suatu hari, yurja'u fihi ilallah, yang dia akan dikembalikan di hari itu kepada Allah, yaitu hari kiamat. Wa yuwaffihi amalahu, dan Allah akan menyempurnakan balasan amalannya. Wa la yadlimuhu mithqala dzarrah, dan Allah tidak akan menzaliminya sedikit pun, walaupun seberat dzarrah, Allah tidak akan menzaliminya. Ini menjadikan seorang hamba ringan, mudah untuk berpegang teguh dengan syariat, dan mudah untuk segera meninggalkan praktek riba, kemaksiatan dan seterusnya, dan mudah untuk berbuat ihsan kepada orang-orang yang kesulitan, baik dengan memberi tangguh pembayaran hutangnya, sampai dia diberi kemudahan, atau bahkan menyedekahkan harta hutang tersebut, ini akan mudah bagi seorang hamba, ringan bagi seorang hamba ketika dia tahu, ketika dia mengetahui, berilmu atau mengilmui bahwasannya ada suatu hari, yaitu hari kiamat, yang dia akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla pada hari itu, dan dia akan diberi balasan yang sempurna dari amalannya, dan dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Pengetahuan atau ilmu tentang hari kiamat, dan akan dibalasnya amal-amal, akan dihisab amal-amal seorang hamba, dan tidak akan dizalimi seorang hamba sedikit pun. Pengetahuan tentang ini, ilmu tentang ini akan menjadikan seorang hamba ringan dan mudah untuk berpegang dengan syariat, dan mudah atau ringan untuk menjauh dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, termasuk praktek riba, dan menjadikan seorang hamba mudah untuk berbuat baik, mudah untuk bersedekah, mudah untuk membebaskan saudaranya dari hutang atau yang semisalnya. Ketika seorang hamba mengetahui adanya suatu hari yang dia akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah akan menyempurnakan balasan amalan kepadanya. Kama khatama hadhil ayata biqauli, sebagaimana Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya. Allah tutup ayat-ayat tentang riba di atas ya, dengan firman-Nya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah ya. Dan peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian dari siksa Allah di suatu hari yang pada hari itu turja'una fihi ilallah, kalian dikembalikan kepada Allah. Itu hari kiamat. Jaga diri kalian, pelihara diri kalian dari siksa pada hari kiamat nanti. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian akan diberi balasan secara sempurna ya. Naam, setiap jiwa, setiap diri akan diberi balasan secara sempurna apa yang telah dia amalkan di dunia, apa yang telah dia kerjakan di dunia. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Dengan mengingat hari akhirat ya, mengingat hari kiamat dan dahsyatnya serta ngerinya hari kiamat ya, akan menjadikan seorang hamba mudah untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah ya, dengan segera ya, dan tidak menunda-nunda taubatnya. Menjadikan seorang hamba mudah untuk berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jal walaupun berat ya, tapi akan menjadi mudah bagi dia ya, ketika dia mengetahui atau mengilmui tentang hari kiamat ya. Akan menjadi mudah bagi dia untuk menjauhkan dirinya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, termasuk praktek-praktek riba ya. Mudah nah, jika dia adalah seorang yang mengilmui tentang hari kiamat ya, dan berusaha menjaga dirinya dari siksa Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti. Dan awal manazil akhirah ya, awal daripada manzilah akhirat ya, maka adalah hal-hal yang terjadi setelah kematian ya, alam barzakh ya, fitnatul qabr dan seterusnya. Ini awal manzilah awal manazilil akhirah ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk sering dan banyak mengingat kematian ya. Aktsiru dzikraha di milladzat al maut, perbanyak oleh kalian untuk mengingat pemutus dan naam pelenyap segala kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Dengan banyak mengingat kematian, mengingat hal-hal yang akan terjadi setelah kematian, hal-hal yang akan terjadi pada hari kiamat ya, maka akan menjadikan seorang hamba mudah untuk berpegang teguh dengan agama ini ya. Ringan bagi dia untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang perintah, segera dia mengerjakannya. Ketika datang larangan, maka dia segera berhenti darinya dan menjauh dari larangan tersebut. Nah, sehingga setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang haramnya riba, ya, dan hukum-hukum riba, Allah akhiri dengan firman-Nya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Pelihara diri kalian dari siksa Allah di hari kiamat nanti. Hari yang kalian akan dikembalikan di hari itu kepada Allah azza wa jalla. Kemudian setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang sempurna dari amalan yang telah dia kerjakan ketika di dunia. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Selesai dari ayat-ayat tentang riba. Tinggal beberapa ayat lagi kita selesai dari surat Al-Baqarah, ya. Nah, setelahnya ayat ad-dain, setelahnya ayat tentang hutang. Ayat yang paling panjang. Nah, itu ayat yang ke-282 dari surat Al-Baqarah. Ini ayat yang paling panjang tentang ad-dain, tentang hutang, hukum hutang piutang. Enam ayat lagi, ya. Kita selesai dari pembahasan surat Al-Baqarah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.